baca sebuah sialan yang terus berenang di daramu. Mungkin kedua kupingmu sudah berjamu, atau semua kata kau anggap sampah di depanmu. Tak bernyali, sakit yang menggigit, menerkam hati.